اللهم صل على محمد يا بدراتيم يا بدراتيم من هاج كل كمالي مدى يو أبا مدى يو أبا بروان لك مكالي يا بدراتيم يا بدراتيم من هاج كل كمالي مدى يو أبا Madayo Aba Biro Anulaka Makali Antalladi Antalladi Antalladi Asyarakta Fi Ufukil Ula Ya badaratin min haja kullaka mali madayo ab madayo ab biro anulaka makali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bi rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih ikhwah Brimob yang mengajak kami untuk bersiap-siap salat berjamaah di waktu fajar ini. Terima kasih ikhwatul iman yang Allah perkenankan hadir di rumah Allah di Masjid An-Nida ini. Dan semua ikhwah fillah, seluruh jamaah yang menyaksikan, yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Kembali dibahagiakan oleh Allah. Kali ini kita bersama murabbi kita, Bang Haji Ferry Nur, yang beliau tidak henti-hentinya memperjuangkan keadaan umat Islam seluruh dunia, terutama di Palestina dan di Suriah sekarang ini. Bahkan juga di Afgan, di Irak. Allahu Akbar walillahilham. Ini rahmat karunia Allah untuk beliau. Diberikan semangat untuk berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dan sebelah kiri Arifin Ayahanda Ahmadin, yang nanti insya Allah beliau akan membacakan puisi yang indah untuk kita. Dan tema kali ini adalah indahnya hidup bersama Al-Quran. Allahu Akbar walillahilham. Ini mengingatkan Arifin ketika ikut liqa bersama Bang Ferry Nur. Beliau waktu itu sama Arifin masih sama-sama bujangan ya Bang ya. Nah. Alhamdulillah beliau masih satu, Arifin sudah dua. Padahal beliau guru Arifin waktu itu. Beliau menghormati Arifin. Nah, waktu itu ada jamaah yang menawarkan untuk menjodohkan beliau. dengan seorang ukhti, ya, fidlah, yang beliau tidak kenal. Cuma yang beliau tanyakan, apa yang ukhti itu bisa perbuat untuk Islam. Ketika diberitahu bahwa ukhti yang mau dikenalkan sama beliau hafal Al-Quran tamam 30 juz, itu kening beliau langsung, kalau begitu saya lamar dia. Subhanallah. Jadi gak ngelihat cantiknya, gak ngelihat gimana-gimana orangnya, yang penting begitu dengar hafal Quran, ana mau lamar dia. Subhanallah. Bagaimana ikhwah yang bujangan? Kalau kita lihat gimana wajahnya, gimana penampilannya, itu nomor sekian. Bagi beliau hafal Quran. Dan ternyata sekarang anak beliau sudah berapa banyak, Bang? Baru 8. Dan semuanya senang menghafal Al-Quran. Dan sekarang yang sudah keluar sudah jadi guru penghafal Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itulah orang yang berorientasi hidupnya hanya untuk keselamatan di akhirat. Yang ingin ridha Allah. Yang ingin sunnah Nabi hidup dalam rumah tangganya. Yang sadar hidup ini tidak lama di dunia ini. Maka Al-Quran membimbing untuk membahagiakan. Belum di akhirat, di dunia pun dibahagiakan oleh Allah. Terbatas waktu, Bang. Silakan langsung. Bagaimana indahnya hidup bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata ila billah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadirin hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz Muhammad Arifin Ilham yang kita muliakan, Bapak Haji Ahmadin yang kita muliakan. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Hadza batairu linnas wa hudan wa rahmah liqaumi yuqinun. Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Wa hudan, petunjuk, wa rahmah dan rahmat liqaumi yuqinun, bagi orang yang meyakini. Al-Quran merupakan sumber kemuliaan bagi siapapun juga. Saya ingin memberikan suatu analogi. Sengaja saya bawa. Ini namanya apa, Pak? Namanya apa, Pak? Sepakat? Mushaf Al-Quran ini terdiri dari lembaran-lembaran kertas. Betul? Lembaran kertas ini menjadi mulia karena menempel di dalamnya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang habis membaca Al-Quran, di beberapa tempat, ada yang dicium Quran, diangkat begini. Walaupun kalau kita lihat sunnah, saya belum menemukan dalilnya. Tapi ini bagian dari ihtiram, penghormatan kepada kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kertas saja, ketika menempel firman Allah di dalamnya, mulia, agung. Bagaimana dengan seorang manusia yang di otaknya menempel firman Allah. Dalam jiwanya, dalam aliran darahnya menempel kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia bergerak dengan Al-Quran. Beraktivitas dengan Al-Quran. Berdakwah dengan Quran. Bekerja dengan Quran. Maka orang semacam ini akan mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan lanjutkan. Wah, lagi. Indah sekali. Kertas biasa. Tapi karena di dalamnya ada huruf Al-Quran, kertas itu menjadi mulia. Itu baru kertas. Bagaimana dengan hamba Allah yang beriman, yang bukan hanya nempel. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. Syahrukan, reporter yang cerdas dan lihai. Juhi Chawla, reporter terbaik di Allah. walhamdulillah wa ala ilaha illallah wallahu akbar. Kekuatan iman. Sebelum dilanjutkan oleh murabbi kita Bang Ferry Nur, kita simak puisi bahasa hati dari seorang hamba Allah, Ayahanda Haji Ahmadin Ahmad. Pada beliau, Nanda silakan. Tali Allah di bumi. Wahai saudaraku, bagaimana kita bersikap dan berteladan dengan Al-Quran, bahwa kebaikan itu tidak akan ada gunanya dalam kancah kehidupan kecuali dimiliki oleh pendengar yang melaksanakannya. Sesungguhnya kalian berada pada zaman yang penuh ujian, perjalanan yang sangat cepat membawa kalian. Kalian telah melihat malam dan siang merusak setiap hal yang baru, mendekatkan segala yang jauh, dan mendatang dengan segala yang dijanjikan. Oleh karena itu, persiapkanlah untuk berjihad, disebabkan karena jauhnya arena, akan datang kutnah. Sabda Rasul, kutnah itu adalah ujian dan keterputusan. Jika banyak persoalan telah tersamar pada kalian, seperti potongan malam yang gelap gulita, maka berpeganglah pada Al-Quran, karena ia akan menjadi penolong yang menjadi syafaat, dan ia menjadi pembela yang dibenarkan. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan membawanya ke sorga. Dan barang siapa menempatkan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan mengantarkannya ke neraka. Dan Quran itu akan menjadi dalil, panduan menuju khairus sabil, sebaik-baik jalan. Dan Al-Quran menjadi pemutus yang tidak main-main, yang terdiri dari zahir dan batin, yang zahirnya berupa hukum-hukum, yang batinnya berupa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Luas sekali lautannya dan tidak terhitung hikmahnya, keajaibannya. Untuk itu tidak pernah puas ulamanya oleh kandungannya yang maha luas. Dan dialah tali Allah yang sangat kokoh. Dan dialah jalan yang lurus. Dan dialah yang ketika didengar oleh jin, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang memberi petunjuk pada kebenaran, maka kami mengimaninya. Surat Jumat ayat 1. Rasulullah melanjutkan, barang siapa dengan Al-Quran, maka layak ia dibenarkan. Barang siapa mengamalkannya sesuai Al-Quran, maka ia layak mendapat pahala. Barang siapa berhukum dengan Al-Quran, maka ia telah berlaku adil. Barang siapa mengamalkannya, maka ia berarti sudah berada pada jalan yang lurus. Di dalamnya banyak pelita-pelita hidayah dan terkandung beragam cahaya hikmah. Dan suatu saat nanti akan menjadi petunjuk untuk berhujah. Sesungguhnya tali Allah yang sangat kokoh di muka bumi adalah Al-Quran. Karena itu, wahai saudaraku, janganlah engkau pisahkan ia dengan keseharianmu. Allahu Akbar, jangan pisahkan ia dengan keseharianmu. Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Subhanallah. Lanjutkan, Pak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan secara seksama, apa sebab Rasulullah SAW manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Karena Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan sekedar hafal Al-Quran, tapi sesungguhnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Suatu ketika istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ditanya oleh sahabat, apa akhlak Rasul? Siti Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Oleh karena itulah, kalau kita ingin mulia di sisi Allah, di sisi Rasul, di sisi manusia, di sisi alam semesta, maka mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kenapa kehidupan manusia itu hina? Mungkin salah satu sebabnya adalah karena dia jauh dari Al-Quran. Dia jarang membaca Al-Quran, apalagi menghafalkan Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Sungguh sangat prihatin ketika dalam kehidupan keseharian kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam satu majelis, saya pernah bertanya kepada jamaah yang hadir. Waktu itu sudah masuk zuhur. Saya diminta untuk mengisi kuliah zuhur. Saya tanyakan kepada jamaah, apakah hari ini Anda sudah baca Al-Quran? Jawabannya dengan geleng kepala. Saya yakin maknanya paham, artinya belum. Anda sudah baca Quran? Anda sudah baca Quran? Semuanya menggeleng kepala, artinya belum membaca Al-Quran. Tapi kalau ditanya, misalkan saya tanya, apakah hari ini Anda sudah baca Quran? Mungkin dia akan balik bertanya, Quran apa yang Ustaz inginkan? Saya sebutkan satu persatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin pertanyaan saya agak berat. Oke, saya turunkan kalimatnya, pertanyaannya. Apakah hari ini Anda sudah memegang Quran? Memegang Quran saja. Masih menggeleng jawabannya. Anda sudah memegang Quran? Jawabannya pun juga masih menggeleng. Anda menggeleng. Mungkin pertanyaan saya masih agak berat. Apakah hari ini Anda sudah melihat Quran? Cuman melihat Quran saja. Baru sudah ada yang mengangguk. Dari situlah saya mengambil suatu kesimpulan. Itulah kualitas kita. Bagaimana Allah akan berikan kemuliaan, keagungan, keberkahan, kebaikan, rahmat, kalau Al-Quran tidak kita baca, kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Apa kita lupa dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, alif, lam, mim, itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah sering kita ucapkan. Pernahkah kita menghitung huruf-hurufnya? Berapa huruf kalimat basmalah? 19 kali 10, 190 kebaikan. Ingat, ini kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dari Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta. Berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari atasannya, dari majikannya, dari induk semangnya, dari bosnya, bahkan mungkin dari komandannya, dan lain segala macamnya. Sehingga tidak sedikit yang terjerumus kepada syirik, kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal, dia pergi ke eyang, dia pergi ke macam-macam, hanya untuk mendapatkan kebaikan. Padahal Rasul sudah menginformasikan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, baca Quran. Kenapa kita bisa hadir dalam pertemuan kali ini? Karena yang dominan adalah kebaikan yang Allah munculkan. Alhamdulillah. Coba kalau keburukan kita yang dimunculkan, aib kita yang dibuka, saya yakin kita akan berat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berhadir dalam majelis ini. Kan sudah banyak contoh kasus. Ketika aibnya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikannya sudah mulai tertutup, muka tidak diletakkan di mana. Maaf, beribu kali maaf. Orang yang enggak pernah pakai jilbab, akhirnya pakai jilbab. Bahkan pakai cadar. Untuk apa? Menutup wajahnya. Saya enggak perlu sebut nama. Karena ini majelis yang mulia. Kita tidak ingin terjerumus kepada ghibah. Tapi ceritanya itulah yang terjadi. Oleh karena itulah, kita harus memiliki komitmen sebagai seorang muslim. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bil akhirin. Allah mengangkat derajat satu kaum, menghinakan satu kaum, bagaimana sikap kaum itu kepada Al-Quran. Kalau mereka muliakan Al-Quran, maka mereka dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka tidak peduli dengan Al-Quran, Allah juga tidak peduli kepadanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kuatal iman, insyaallah kembali kita nanti berzikir dan menyimak tausiah dari ulama-ulama kita, guru-guru kita yang istiqamah di jalan Allah. Arifin itu akan menjadikan guru kalau guru itu istiqamah. Ya, Bang Ferry di antara guru Arifin. Ada 29 Dewan Syariah Majelis Adzikra. Guru-guru ulama-ulama yang istiqamah. Yang gampang hari menjumpai beliau-beliau. Datang saja ke rumah beliau. Dekat rumah beliau. Ke masjid subuh. Insya Allah beliau ke masjid. Jadi kalau ada kiai, ustadz, tapi subuh gak ke masjid. Ajaib itu. Fitnah itu. Fitnah. Jadi kalau ada berita, tuh ada kiai gak ke masjid, fitnah itu. Saya ngeliat dengan mata saya kok, Ustaz, dia gak ke masjid. Yang salah matamu itu. Ya Bang ya, selalu yang namanya Ustaz, kiai itu selalu berada di masjid. Sebagai teladan bagi umat. Dan insya Allah zikir kita tanggal 24 Jumadil Akhir atau 5 Mei, Ahad. Dan jangan lupa setiap malam Ahad, selalu ada qiyamul lail mulai jam 2 malam sampai jam 4 11 rakaat. Jadi kawan-kawan yang ingin menikmati indahnya nikmat salat malam, silakan datang ke Masjid Adzikra setiap malam Ahad. Atau kalau ingin bertemu Arifin setiap subuh dari Senin sampai Jumat, Arifin selalu ada di Masjid Adzikra dan tidak keluar dari masjid karena ada kajian Isyraq sampai matahari terbit. Yang nilainya haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Dan umrah setahun sekali. Insya Allah nanti tanggal 10 Syaban atau 19 Juni. Bersama orang tua dan mertua, mertua dan jamaah. Bang, mertua, mertua dan jamaah. Allahu Akbar. Harus izin sama guru dulu. Alhamdulillah ikhwah. Lanjutkan Bang Ferry. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus memiliki wirid dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan keteladanan itu. Kita bisa melihat dalam beberapa hadis misalnya. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada pencintanya. Kalau masuk hari Jumat, mulai dari malam Jumat, subuh Jumat, siang Jumat. Kita disunahkan untuk membaca apa? Surat Al-Kahfi. Dan Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat menjelaskan, sebelum beliau tidur, dia tidak melepaskan dua surat. Yang pertama, surat As-Sajdah. Yang kedua, surat Al-Muluk. Bahkan ketika akan tidur, dia mengajarkan umatnya untuk membaca apa? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sesungguhnya ini bukan sekedar bacaan, tapi memberikan pembelajaran kepada umatnya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan benar, ketika Al-Quran itu berada di depan kita, Al-Quran akan membimbing kita, memandu kita, menjadi imam kita. Tapi ketika Al-Quran di belakang kita, dikhawatirkan nanti Al-Quran akan mendorong seseorang itu ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di dalam beberapa majelis, dalam beberapa pengajian, termasuk dalam majelis ini, saya mengusulkan, karena ini dilihat oleh khalayak ramai, bahwa kiranya ketika sumpah jabatan, Quran itu jangan diletakkan di sini. Dipegang kagak, sentuhan juga tidak. Ditun lagi bacanya. Demi Allah. Ngikuti lagi kita demi Allah. Cobalah kita buat suatu aturan. Yang mana ketika orang bersumpah itu benar-benar sakral. Coba suruh dia pegang Al-Quran tersebut masing-masing. Berapa orang yang disumpah jabatannya? Tiap orang megang Quran. Setelah itu, sampaikan kepada mereka, silakan bapak pulang, jangan lepaskan itu Quran untuk dibaca. Sampai meninggal dunia. Saya yakin orang model semacam ini akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Untuk melakukan manipulasi. Kenapa? Dia akan dikutuk oleh Al-Quran kalam mulia kalau dia melakukan pengkhianatan. Kalau sekarang kan maaf beribu kali maaf. Sekedar seremonial. Oleh karena itulah kita harus mensosialisasikan hal ini. Ya sekedar usulan boleh gak kayak begini? Boleh gak Pak? Boleh. Karena memang bukan kapasitas saya yang membuat aturan itu. Tapi saya diberikan kesempatan untuk berdakwah, mengajak kebaikan. Kenapa sering terjadi korupsi, manipulasi? Karena orang gak takut lagi dengan Allah. Orang gak lagi cinta kepada Al-Quranul Karim. Tidak menghormati lagi Al-Quranul Karim. Kan buktinya sudah ada. Al-Quran yang harusnya diberikan kepada rakyat, kepada umat, dikorupsi juga. Ini realita yang saya sampaikan. Bagaimana Allah akan berikan keberkahan? Bagaimana Allah akan turunkan rahmatnya? Padahal Allah berjanji orang mendengarkan Quran saja mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka Al-Qur'an surah 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dengan baik. Perhatikan dengan seksama, diam, jangan buat keributan. La'alakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mendapat rahmat dari Allah, dia akan mendapatkan ketenangan. Hatinya kan baik. Tutur katanya kan bijaksana. Berakhlak mulia. Dia tidak akan garang. Dia tidak akan sadis. Dia akan tidak bersikap kanibal dan segala macam. Kenapa sekarang orang sedikit saja kemudian melakukan pembunuhan. Kemudian melakukan suatu hal yang tidak terpuji. Salah satu sebabnya karena jauh dari Quran. Saya ingin menyampaikan satu contoh. Alhamdulillah saya pernah ke Gaza. 5 hari saya di Gaza, saya tidak menemukan seorang yang menadahkan tangannya di pinggir jalan. Pak, bantu kami, Pak. Kami anak yatim, Pak. Rumah kami sudah dibom hancur oleh Zionis Yahudi, Pak. Tidak ada yang menadahkan tangannya mengemis kepada relawan. Pada setiap relawan yang masuk ke Gaza, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Kanada, macam-macam, bawa bantuan, saudara. Kenapa? Karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka sudah punya program 2 bulan orang bisa hafal Quran. Sekarang ini ratusan ribu orang hafal Quran. Bukan sekedar belajar Al-Quran. Tapi sudah hafal Al-Quranul Karim. Bahkan mereka punya pemimpin Ismail Haniyah. Itu hafal Al-Quranul Karim 30 juz. Subhanallah. Bagaimana negeri ini tidak diberkahi oleh Allah. Walaupun kita lihat sana sini. Kehancuran gedung. Tapi iman mereka tidak hancur. Akhlak mereka tidak hancur. Moralitas mereka tidak hancur. Mereka yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham dengan kalimat Allahu ghani wa antumul fuqara. Allah tuh kaya, kamu tuh miskin. Makanya mereka minta kepada Allah. Karena mereka minta kepada Allah, rezeki itulah yang datang saat ini ke Gaza walaupun mereka diblokade. Rezeki yang datang. Karena orang yang baca Quran akan meningkat imannya. Meningkat imannya menjadi insan yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, Allah buktikan firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang bertakwa, Allah akan berikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dia lalui. Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga dan itu sudah terbukti dengan nyata. Allahu akbar walillahil hamd. Ada kalimat beliau tadi yang bikin kita tertegun. Orang sadis, brutal, kanibal, karena jauh dari Al-Quran. Tentu bukan pengertian fisik Al-Quran jauh. Jauh dari amalia, dari zauq Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibaca, dipahami, dihayati, dinikmati dengan kesadaran bahwa ini kalam Allah, ini mukjizat yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang Allah jaga. Dan satu-satunya kitab yang bisa dihafal. Tidak ada kitab yang diklaim suci yang bisa dihafal selain Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Allahu Akbar. Karena itu insan makoginta seorang mu'allaf. mengadakan sayembara, bila ada orang yang hafal selain Al-Quran, saya akan kasih mobil BMW. Arifin tanya ketika ketemu beliau, beliau seorang mu'alab, dan ribuan orang masuk Islam melalui beliau akhirnya, apakah sayembara masih berlaku? Sampai akhir hayat saya, Ustaz. Tidak akan ada bisa dihafal selain Al-Quran. Dan ternyata huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan lekukan saraf mata manusia, lekukan saraf otak manusia, lekukan saraf jantung paru manusia. Maka tidak heran tubuh kita ini mudah menghafal Quran. Anak kecil pun hafal Quran. Kenapa kita yang gede-gede ini susah? Karena sarafnya udah berantakan. Udah berantakan sarafnya. Udah banyak maksiatnya sudah. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, karena itu ikhwah, la ya'rifu illa man zaqa. Ini ingatkan Said Qutb ya Bang ya. Mengatakan ayat syahid Said Qutb dalam Fidhilal Quran, dalam tafsir beliau itu, kelezatan, kenikmatan, keindahan, kebahagiaan hidup bersama Al-Quran, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang sudah merasakannya. Istilah Murabbi Arifin itu berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. 24 jam dia hidup bersama Al-Quran. 24 jam. Karena itulah waktu yang paling afdal membaca Quran. Kapan? Fajar. Inna Quran al-fajri kana mashhura. Salat fajar disaksikan. Tadabur Quran di waktu fajar disaksikan. Setiap huruf doa, setiap huruf rahmat Allah, setiap huruf ampunan Allah, setiap huruf hidayah Allah, setiap huruf ziyadatul khair, berkah yang membacanya ditambah kebaikan oleh Allah. Setiap huruf syifa, obat. Ikhwah sakit, baca Quran. Sakit jantung, baca Quran. Sakit paru-paru, baca Quran. Sakit diabetes, baca Quran. Subhanallah. Profesor Futaki dari Jepang meneliti. Ketika orang baca Quran, ternyata terjadi perbaikan struktur metabolisme tubuh yang luar biasa. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasail lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wan nahar. Waktu dia membaca itu terjadi perbaikan dalam tubuhnya. Siapa? Dan ajibnya, yang kanan kiri yang mendengar pun disembuhkan oleh Allah. Allahu akbar walillahi. Wa nunazzilu minal Qur'ani huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran diturunkan itu untuk syifa, untuk rahmat. Dan tidak akan membawa kebaikan pada orang-orang yang zalim. Maka sadarilah, ini yang kita pegang mukjizat ada di rumah kita masing-masing. Sungguh kemuliaan kita ada pada Al-Quran. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil harf. Sesungguhnya orang yang satu hari tidak membaca Al-Quran. Membaca, tidak membaca. Lagi tadi, sampai memahami, mengayati dan seterusnya. Tidak membaca saja. Maka bagaikan hatinya rumah yang kosong. Rumah yang kosong gampang dicuri, gampang dirampok oleh setan-setan jin dan manusia. Angker, bau, macam-macam penyakit. Begitulah hati yang tidak dibacakan Al-Quran. Angker, sadis, kanibal, brutal, suuzon, ujub, ria, serakah, bahil, tumbuh berbagai macam penyakit-penyakit hati. Nah bayangkan, ada orang yang tidak membaca Quran bukan sehari. Ada yang seminggu bisa gak baca Quran. Ada yang sebulan gak baca Quran. Ada yang setahun gak baca Quran. Astagfirullahaladzim. Bagaimana hatinya? Allahu Akbar. Ikhwah, ini menyadarkan kita untuk kembali kepada Al-Quran. Kemuliaan kita ada pada Al-Quran ini. Jangan jauh dari Al-Quran. Ini mukjizat yang Allah jaga. Allah jaga asli dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Nikmatilah perjalanan Arifin yang sampai sekarang bawa hikmah. Ceramah Arifin di BI Kota, naik kereta api, melihat anak muda wajahnya bersih, ganteng, gondrong, pakai baju kaos Levi's. Indah. Ketika di UI dia turun. Wah, ini anak mahasiswa UI nih. Yang Arifin terkejut, di belakang kaosnya bertuliskan kalimat renungan kita bersama. Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Gondrong, tapi membaca Quran lebih mulia daripada botak kagak baca Quran. Anak muda itu sampai sekarang Arifin tidak lupakan. Wajahnya yang indah. Boleh jadi karena seringnya dia melihat huruf yang bercahaya. Ternyata orang yang sering membaca Quran, wajahnya bercahaya. Karena ini huruf memancarkan cahaya. Ada energi cahaya. Allahu Akbar walillahilham. Azan, waktunya kita menikmati panggilan Allah bersama abang kita, SPM, Mayor Fadli. Silakan bang. Allahumma arhamna bil Quran. وَجَعَلُوا لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. إخوة, ini doa khutmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Wa ja'alhu lana imamaw wa nuraw wa huda wa rahmah. Jadikan Quran itu imam bagi kami, cahaya bagi kami, rahmat bagi kami, petunjuk bagi kami. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Beri ingatkan kami kalau kami lupa. Wa alimna minhuma jahilna. Ajarkan kami kalau kami bodoh. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahu Akbar. Biar Quran itu selalu terjaga bagi kami siang dan malam. Indahnya. Dan jadikan hujah bagi kami. Allahu Akbar, terbatas waktu. Mohon maaf lahir batin. Maafkan Arifin. Terima kasih Bang Ferry, Ayanda Ahmadin. Insyaallah semuanya dalam berkah Allah. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwah bimab, silakan. Selesai ini kita sama-sama kemana? Alun-alun Kecamatan Jonggol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah salamun alaihi. Ya uhailal judi wal karami. Dengan menyebut